لا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوات الإيمان, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh, kita lanjutkan tentang kesaksian yang terus menyaksikan lakon hidup kita sementara di dunia ini. Dan kelak saksi-saksi yang digerakkan oleh Allah menjadi saksi ini akan bersaksi tentang keadaan kita di dunia. Saksi hati nurani, saksi anggota tubuh, Allahu Akbar. Kemudian sekarang, saksi para malaikat, terutama malaikat Raqib dan Atid, yang terus menyaksikan lakon kita 24 jam. Sekali lagi, malaikat Raqib dan Atid menyaksikan kita, mencatat segala aktivitas kita 24 jam. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Makhluk Allah yang mulia, malaikat ini mengetahui apa yang kita perbuat. Ma yaltidu min qawlin ila ladahi Raqibun Atid. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus malaikat memantau kita, mencatat kita yang baik, dicatat menjadi pahala oleh malaikat Raqib, sementara yang buruk dosa dicatat oleh malaikat Atid. Allahu Akbar. Kemudian alam semesta ini jadi saksi tentang lakon kita. Bumi yang kita injak, yang tempat kita berpijak, ternyata bumi ini pun menyaksikan kemana saja kita di muka bumi ini, apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Allah menghidupkan kita, kemudian Allah sebentar lagi mewafatkan kita. Dan setiap langkah, bekas langkah, Allah kumpulkan di akhirat nanti, lalu menceritakan kemana saja kita melangkah selama di muka bumi ini. Beruntunglah orang-orang beriman, malam ia melangkah untuk tahajud, lalu ia melangkah subuh-subuh berjamaah di masjid. Basyiril masyayikh fi dhulamil masajid bi nuri kami yaumil qiyamah. Kabarkan berita gembira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba Allah, para pejalan kaki masyayikh, dingin, gelap, tapi tetap berjamaah di masjid, nanti di hari kiamat mendapat cahaya sempurna dari Allah. Allahu Akbar. Semua menjadi saksi. Tawaf Ka'bah menjadi saksi, Hajar Aswad yang kita rebut untuk mencium menjadi saksi, Multazam yang kita peluk menjadi saksi, termasuk orang yang kita sakiti menjadi saksi. Karena itu saksi berikutnya adalah manusia menjadi saksi, orang tua kita menjadi saksi apa kita anak soleh atau tidak. Orang tua pun juga disaksikan oleh anaknya, apakah menjadi orang tua teladan bagi anak-anaknya. Suami pun subhanallah akan disaksikan oleh istrinya, dan istrinya akan bersaksi apakah suami itu soleh atau tidak. Demikian pula istri, suaminya akan bersaksi apakah dia istri soleh atau tidak. Anak yatim bersaksi di akhirat nanti, dia menceritakan bahwa pulan bin pulan hamba Allah yang saleh, yang mengasuhku, yang menuntunku, yang menjadi ayah bagiku. Ana wakafil yatim kal khatim. Pantaslah pengasuh yatim sangat dekat dengan Rasulullah. Seperti ini kelak di akhirat. Orang-orang yang kita bantu fakir miskin, mereka akan bersaksi. Burung-burung yang kita bebaskan, mereka jadi saksi. Pokoknya semua kebaikan di muka bumi kita lakukan, siapa apa menjadi saksi. Hatta jin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin dan kelompoknya menyaksikanmu sementara kamu tidak mengetahuinya. Dan puncak dari semua saksi, saksi hati, saksi tubuh dan anggota tubuh, saksi alam semesta, saksi malaikat, saksi jin, semua puncaknya adalah saksi Allah Jalla Jalaluh. Wa kafa billahi syahida wa innaka labil mirsad. Engkau terus dalam tontonan Allah. Itulah yang buat orang beriman menjaga kebersihan hatinya. Itulah yang buat orang beriman husu dalam beribadah. Itulah yang buat orang beriman tidak pernah merasa sendiri. Lan never lonely, karena terus bersama Allah Jalla Jalaluh. Allahu akbar walillahil ham. Senangkan dalam kesaksian. Itulah yang buat orang beriman semangat takwa, dan itu yang buat orang beriman takut maksiat. Bagaimana mungkin maksiat disaksikan? Malu dong. Maafkan Arifin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.